Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال المؤلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وعن ابن عباس قال من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك وَلَنْ يَجِدَ عَبْدٌ طَعْمَ الْإِيمَانِ وَإِنْ كَثُرَتْ صَلَاتُهُ وَصَوْمُهُ حَتَّى يَكُونَ كَذَلِكَ وَقَدْ صَارَ عَامَةُ مُؤَاخَاةِ النَّاسِ عَلَى أَمْرِ الدُّنْيَا ذَلِكَ لَا يُجْدِي عَلَى أَهْلِ شَيْئًا Rawahu Ibnu Jarir. Mu'alif rahimahullahu ta'ala membawakan ucapan dari Abdullah Ibnu Abbas di mana beliau radhiyallahu taala anhu mengatakan man ahabba fillah, barang siapa yang mencintai karena Allah, wa abghadha fillah, dan membenci karena Allah, wa wala fillah, dan berwala karena Allah, wa ada fillah, dan bermusuhan karena Allah, fa inna ma tunalu wilayatullah, maka pertolongan dan rasa cinta dari Allah subhanahu wa ta'ala akan bisa diperoleh dengan semua itu. Abdullah ibn Abbas di sini menyebutkan empat hal yang bernama al-hubbu fillah, mencintai karena Allah. Yang kedua al-bughdhu fillah, membenci karena Allah. Yang ketiga wala fillah, berwala, berloyalitas karena Allah. Perkara yang keempat al-mu'adah fillah, bermusuhan karena Allah. Empat perkara ini yang merupakan lawazim, konsekuensi dari mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan mencintai karena Allah. Sehingga dia akan mencintai agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan mencintai Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan mencintai ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia akan mencintai orang-orang yang beriman, yang mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia akan mencintai tauhid. Dia akan mencintai kalimat la ilaha illallah. Dia akan mencintai sunnah. Dia akan mencintai ketaatan-ketaatan, ibadah-ibadah. Ini semuanya masuk al-hubbu fillah, mencintai karena Allah. Yang itu adalah lazim, kelaziman atau konsekuensi dari mahabbatullah. Konsekuensi dari seseorang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Rasulnya, kitabnya, sunnah rasulnya, tauhid, ato'at wal ibadat. Dia akan mencintai semua itu. Itu masuk al-hubbu fillah, mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya al-bughdhu fillah, membenci karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk lawazim mahabbatillah, konsekuensi dari mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia akan membenci apa yang dibenci oleh Allah. Dia akan membenci kesyirikan, membenci kekufuran, membenci mereka para pelaku kesyirikan karena kesyirikan yang ada pada mereka. Membenci kekufuran dan pelakunya. Membenci kebid'ahan karena itu bertolak belakang dengan sunnah rasulnya. Membenci kemaksiatan-kemaksiatan. Maka ini semuanya masuk dalam kategori al-bughdhu fillah. Membenci yang itu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang membenci, orang yang mencintai karena Allah. Maka dia akan muwalah lillah, muwalatu fillah. Dia pun akan berloyalitas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Al-muwalah yang itu berarti nusrah. Walikram walihtiram. Al-muwalah yang maknanya adalah nusrah. Membantu, menolong, memuliakan. Berkumpul bersama mereka orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Al-muwalatu fillah, orang yang mencintai karena Allah, maka dia akan berloyalitas karena Allah. Timbangan dari loyalitasnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala, bukan yang lainnya. Ketika dia membela, ketika dia menolong, ketika dia membantu, ketika dia berkumpul, ketika hatinya condong kepada yang lainnya, maka itu semuanya fillah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena yang lainnya. Sehingga orang yang yuwali fillah, orang yang berloyalitas karena Allah, maka dia akan menolong, membantu. Menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Menolong Rasulnya di dalam mendakwahkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Menolong orang-orang yang beriman, membantu mereka. Orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Al-muti'un, al-muttaqun. Orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Mereka akan memberikan loyalitasnya karena Allah subhanahu wa ta'ala, pembelaannya, penolongannya, bantuannya. Semuanya berdasarkan timbangan Allah subhanahu wa ta'ala, bukan yang lainnya. Begitu pula dalam masalah al-mu'adah. Yu'adi fillah, bermusuhan dan orang yang yubghid, orang yang yubghid, membenci karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan yu'adi fillah. Maka dia akan memusuhi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Memusuhi mereka orang-orang kafir, memusuhi mereka orang-orang musyrik. Berlepas diri dari mereka, berlepas diri dari kekufuran mereka, berlepas diri dari kesyirikan yang mereka lakukan. Sehingga dari sini tidak cukup seseorang mengatakan mahabbah. Seseorang mengatakan aku mencintai Allah subhanahu wa ta'ala tapi tidak menjalankan lawazimnya. Tidak menjalankan konsekuensi yang harus dilakukan. Kalau seandainya engkau benar mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan ada pada dirimu al-hubbu fillah. Akan ada pada dirimu al-muwalatu fillah, loyalitas karena Allah. Akan ada pada dirimu al-bughdhu fillah, membenci karena Allah. Wal-mu'adatu fillah, permusuhan juga karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena harta. Bukan karena dia telah mencelanya, bukan karena dia telah menyakitinya. Bukan karena dia telah menzaliminya. Akan tapi permusuhannya adalah fillah, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini semuanya masuk dalam lawazimul mahabbah, konsekuensi dari rasa cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sama dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa man yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, barang siapa yang kufur kepada taghut, mengufuri mereka, para taghut, sesembahan-sesembahan yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala, kesyirikan, mengkufuri kesyirikan, wa yu'min billah, dan dia bertauhid kepada Allah, berarti dia faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, berpegang teguh dengan tali yang kuat. Makanya di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadisnya yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, auzaqurul iman. Nah, ikatan tali keimanan yang paling kuat. Nah, al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah wal-muwalatu fillah wal-mu'adatu fillah. Nah, empat perkara yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas. Ikatan tali yang paling, ikatan iman yang paling kuat. Nah, awthaqurul iman. Nah, adalah al-hubbu fillah, seseorang mencintai karena Allah. Wal-bughdhu fillah, seseorang membenci karena Allah, kebenciannya. Itu karena Allah. Kecintaannya, itu karena Allah. Nah. Mualanya, loyalitasnya dia kepada seseorang. Sehingga dia memberikan pertolongan, sehingga dia memberikan bantuan. Sehingga dia memberikan pembelaan. Juga karena Allah. Nah, al-mu'adatu fillah, mu'adahnya juga karena Allah. Kenapa dia bermusuhan? Kenapa dia memusuhi? Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan tentang Nabi Ibrahim, qad kana lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum وَبَدَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, قَدْ كَانَتْ لَكُمْ, sudah ada pada diri kalian teladan yang baik pada Nabi Ibrahim beserta orang yang bersamanya ketika mereka mengatakan kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum, kami berlepas diri dari kalian semuanya. Dan juga apa-apa yang kalian ibadai selain Allah subhanahu wa ta'ala, berlepas diri dari kalian, berlepas diri dari kesyirikan kalian. Nah, kafarna bikum, kami kafir kepada kalian. Kami mengkufuri perbuatan kalian. Wabada bainana wabainakumul adawah. Dan telah tampak di antara kita ada permusuhan dan kebencian abadan selamanya. sampai kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Nah. Sehingga bukan hanya sekedar seseorang mengatakan nuhibullah, aku mencintai Allah, akan tapi tidak menjalankan konsekuensi yang harus dia jalankan. Dia mengatakan bahwasanya aku beriman kepada Allah, tidak menjalankan konsekuensinya. Dia mengatakan kalimat la ilaha illallah, tidak menjalankan konsekuensi yang dikandung dari kalimat la ilaha illallah. Nah, di antara konsekuensinya adalah berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya. Nah, berlepas diri dari kekufuran dan para pelakunya. Nah, bukan hanya juga sekedar ucapan. Nah, tapi masih ngumpul bersama mereka. Nah, sekedar ucapan akan tapi masih mesra dengan mereka. Nah, makanya di sana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fala ma'tazalahum wa ma ya'buduna min dunillah. Maka ketika Nabi Ibrahim i'tazalahum, menjauhi mereka. Naam. Menjauhi i'tazalahum. Naam. Ketika Nabi Ibrahim menjauhi mereka, wa ma ya'buduna min dunillah, dan apa-apa yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga bukan sekedar seseorang itu mengatakan kalimat la ilaha illallah, akan tapi kemudian masih duduk bersama mereka orang-orang musyrikun, duduk bersama mereka orang-orang kafir. Nah, falamma i'tazalahum, maka ketika Nabi Ibrahim i'tazalahum, menjauhi mereka. Nah, berlepas diri dari mereka, berlepas diri dari perbuatan yang mereka lakukan, kesyirikan yang mereka lakukan, kekufuran yang mereka lakukan. Naam. Wa'tizaluhum, dan menjauhi mereka. Naam. Wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub, maka kami anugerahkan kepada Nabi Ibrahim Ishaq dan Yaqub, wa kullan ja'alna nabiyya, dan semuanya kami jadikan sebagai nabi. Nah, konsekuensi dari mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Benci dan senangnya karena Allah. Nah, maka ini juga mengisyaratkan untuk jangan sampai kebencian dan juga rasa cinta kita itu karena selain Allah. Nah, peringatan, nah, tanbih, nah, pengingat bagi kita semuanya. Nah, benci dan cintanya karena selain Allah, benci dan cintanya karena dunia. Nah, dia mencintai karena dunia. Nah, mencintai seseorang karena orang tersebut banyak memberikan hal tentang dunia kepadanya. Nah, mencintai orang tersebut karena orang tersebut telah memberikan harta kepadanya. Nah, timbangan dari rasa cintanya dan bencinya karena dunia. Benci karena dunia. Benci kenapa? Karena dia tidak ngasih aku harta. Nah, dia tidak memberiku mal. Nah, dari perkara-perkara dunia. Nah, barometer dari rasa cintanya dan barometer dari rasa bencinya adalah dunia. Nah, ketika ada maka dia akan memberikan rasa cintanya. Ketika tidak ada maka dia akan memberikan rasa bencinya. Nah, hati-hati yang seperti ini. Karena bentuk mu'akhah yang seperti ini tidak akan abadi. Nah. Begitu pula rasa cinta dan rasa bencinya karena seseorang, bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, akan tapi karena seseorang, dia benci karena orang tersebut, dia cinta karena orang tersebut. Nah, kalau yang memusuhi orang tersebut, maka dia musuhi. Kalau yang mencintai orang tersebut, maka dia cintai. Nah, dan ini yang terjadi pada mereka. Nah, orang-orang Ahzab yang berpecah belah dengan golongan-golongan yang mereka banggakan. Nah, walak dan baroknya dibangun di atas seseorang. Nah, benci karena ustadznya, cinta karena ustadznya. Kalau yang mencintai, kalau ada yang mencintai ustadznya, dia cintai. Kalau ada yang membenci ustadznya, dia benci. Nah, ini berarti al-hubbu wal-bughdu bukan fillah. Nah, tapi fi syakhs, karena seseorang. Nah, orang yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala tidak demikian. Dia akan memberikan al-bughd wal-hub, rasa cinta dan rasa bencinya itu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, bukan karena seorang. Nah, kalau karena seorang nanti akan banyak di sana ahzab, perpecahan. Nah, yang ini berwalak dengan ini, yang ini berwalak dengan ini. Perpecahan yang terjadi. Nah, kenapa loyalitasnya dibangun di atas seseorang? Barang siapa yang membantunya, maka aku akan membantunya. Barang siapa yang memusuhinya, maka aku akan memusuhinya. Nah, berbeda dengan mereka, orang-orang yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, timbangan barometernya adalah fillah, karena Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga loyalitasnya dia berikan karena kebenaran yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau orang tersebut berada di atas kebenaran al-haq, nah, maka kita pun mencintainya. Kita membelanya, kita menolongnya. Kalau orang tersebut berada di atas kebatilan, siapapun dia, nah, walaupun dia adalah ahabun nas ilayya ilayna, orang yang paling kita cintai, nah, akan tapi dia berada di atas kebatilan. Nah, maka orang yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, lawazim, konsekuensi dari rasa cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, al-bughd wal-hub, rasa benci dan rasa cintanya itu karena Allah. Nah, bukan karena dia itu kerabatnya, bukan karena dia itu sudah berbuat baik kepadanya, bukan karena dia itu sudah meminjami dia, bukan karena dia itu sudah sekian memberikan kebaikan-kebaikan kepadanya. Bukan. Tapi fillah, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Sehingga yang seperti ini dikatakan oleh Abdullah ibn Abbas, فَإِنَّمَا تُنَالُ وِلَايَةُ اللَّهِ بِذَلِكْ. Maka wilayatullah, ya ini maknanya lah nasrullah wa mahabbatullah, pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala, rasa cinta dari Allah subhanahu wa ta'ala akan kita peroleh dengan empat perkara tersebut. Bahkan empat perkara tersebut itulah yang dikatakan awsaq urul iman. Nah, ikatan iman yang paling kuat. Nah, yang dengannya seseorang akan bisa ketika mengaplikasikannya, ketika menerapkannya, ketika mempraktekannya, mendapatkan mahabbah, kecintaan dari Allah dan pertolongan darinya. Nah, tergantung dari sisi mahabbah. Semuanya mahabbahnya kepada Allah bagaimana. Nah, itulah yang akan menjadikan seberapa besar hub fillahnya, rasa cintanya karena Allah. Nah, itu semuanya tergantung dari rasa cinta dia kepada Allah seberapa besar dan seberapa kamalnya, sempurnanya. Nah, semakin sempurna, semakin bagus rasa cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka al-hubbu fillahnya benar-benar semakin sempurna, benar murni fillah. Naam. Sehingga dia mencintai yang lainnya karena Allah. Naam. Karena ketaatan kepada Allah, orang tersebut taat, orang tersebut adalah orang yang mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala, orang tersebutlah orang yang bertauhid, orang tersebutlah orang naam yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, al-hubbu fillah. Nah, tapi semakin berkurang rasa cintanya kepada Allah, al-hubbu fillahnya juga semakin berkurang, ternodai. Terkadang al-hubbu fil mal, rasa cintanya itu karena harta, bencinya juga karena harta. Kalau dikasih dicintai, kalau enggak dikasih dibenci. Nah. Walan yajida 'abdun ta'mal iman, dan tidak akan seorang hamba itu mendapatkan manisnya keimanan. Wa in kathurat salatuhu wa saumuhu, walaupun banyak salatnya. Wa kathurat saumuhu, dan juga banyak puasanya. Naam, walaupun ibadahnya naam yang dia lakukan banyak. Naam, maka dia tidak akan mendapatkan yang namanya manisnya keimanan. Nah, ini yang kemarin kita sebutkan, di antara orang yang beriman ada di sana yang merasakan halawatul iman, manisnya keimanan. Ada di antara mereka yang tidak mendapatkannya. Nah, tidak merasakan manis keimanan, lezatnya iman. Naam. Hatta yakuna kadzalik, sampai terkumpul padanya empat perkara tersebut. Naam. Karena empat perkara tersebut ini menunjukkan naam sempurna mahabbah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Empat perkara ini yang dikatakan awsaqurul iman, ikatan iman yang paling kuat. Naam. Wa qad sara 'amatu mu'akhah. Wa qad sara 'amatu mu'akhadhin nas 'ala amri dunya. Namun yang terjadi sekarang ini, nah di zamannya Abdullah ibn Abbas, kebanyakan dari mu'akhah, seseorang berhubungan dengan yang lainnya, mendekat kepada yang lainnya. Nah, seseorang merapat kepada yang lainnya. Seseorang mencintai yang lainnya. Itu bukan fillah, akan tapi ala amrid dunia. Karena perkara dunia di zamannya Abdullah ibn Abbas. Nah, lebih-lebih lagi di zaman kita. Nah, semakin sedikit orang yang benar-benar menerapkan hadal asal al-azim, prinsip yang agung ini. Nah, bukan enggak ada, tapi sedikit sekali. Yang benar-benar membangun persaudaraannya, rasa cintanya dan bencinya, itu murni karena Allah Subhanahu wa taala. Di zamannya Abdullah ibn Abbas, ala amri dunia, kebanyakan manusia membangun persaudaraannya. Seorang mendekat kepada yang lainnya, merapat kepada yang lainnya, condong kepada yang lainnya, ala amrid dunia, karena perkara dunia. Nah, dzalika la yujri ala ahli syai'a, ma yang seperti itu tidak bermanfaat sama sekali bagi pemiliknya. Nah, karena sebagaimana yang Allah sebutkan, al akhillau yauma idzin ba'dhum ba'duhum ala ba'din aduun illal muttaqin. Naam. Al-akhilla, persaudaraan. Naam. Pada hari itu al-akhilla, persaudaraan, seseorang itu bersaudara dengan yang lainnya. Naam. Itu sebagian mereka akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Naam. Segala bentuk persaudaraan yang dibangun itu tidak akan abadi. Bahkan akan menjadi musuh satunya dengan yang lainnya. Yang tersisa di sana adalah illal muttaqin. Orang yang bertakwa, orang yang membangun persaudaraannya fillah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala membangun kebenciannya fillah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini persaudaraan yang akan terus abadi. Akan bermanfaat bagi pelakunya sampai di akhirat kelak. Nah, adapun yang persaudaraan dibangun di atas yang lainnya karena harta, karena dunia, nah, karena mal. Nah, maka tidak akan berguna dan tidak akan bermanfaat. Makanya kemudian mu'alif rahimahullah membawakan kalamnya Abdullah ibn Abbas ketika mentafsirkan wataqatta'at bihimul asbab, maka terputuslah di antara mereka sebab-sebab, yakni yang dimaksud asbab adalah mawaddah, rasa cinta yang ada pada di antara mereka yang dahulu ada itu terputus yaumal kiamah. Nah, satu dengan yang lainnya akan saling memusuhi. Kecuali mereka orang-orang yang bertakwa, yang membangun rasa cintanya karena Allah subhanahu wa ta'ala, rasa bencinya karena Allah subhanahu wa ta'ala, yang itulah lawazim, konsekuensi dari rasa cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kita cuma sampai di sini, naktafi bihadzal qadar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu.